Assalamualaikum Indonesia. Berbagai peristiwa terjadi di negeri ini. Berbagai masalah mendera bangsa ini. Assalamualaikum Indonesia hadir untuk Anda melihat peristiwa dari sudut pandang agama, mencari solusi dari setiap problema. Mari bergabung bersama kami dalam Assalamualaikum Indonesia di RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Assalamu alaikum وصفينا رسول الله تكتبوا مرضات الله وتحبوا بعضكم لله. السلام عليكم وردك عالتحية واجب ولما عليك يسلم صاحب. ردك عالتحية واجب ولما عليك يسلم صاحب ويقول لك مرحب يا مراح. السلام عليكم وتحية أصحاب الجنة وقولوا هاي طيور الجنة. وتحية أصحاب الجنة قولوها يا طيور الجنة وخلونا نحفظ ونغني. السلام عليكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Dari kawasan siar Jalan Adi Sumarmo 181 Solo, media dakwah syariah 107,7 RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Dan juga masih disambung siarkan melalui 101,4 di FM Solo Penyiar dan di streaming radio kami di www.rdsfmsolo.com. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala pendengar RDS dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini ya, kita sambut dengan semangat ya. Dan tentunya ucapan basmalah mengawali setiap aktivitas kita di pagi hari ini. Baik, semoga kabar baik untuk Anda di pagi hari ini. Subhanallah, pagi yang sangat cerah ya, untuk kita mengawali segala kegiatan kita dengan penuh optimis. Dan kesempatan pagi kali ini, Rahman Hidayat menemani aktivitas pagi Anda di program Assalamualaikum Indonesia untuk edisi hari Jumat ya, insya Allah Jumat Mubarak di hari ke-14 di bulan September 2012 mendengar bertepatan 27 Syawal 1433 Hijriah ya. Siap beraktivitas Anda di pagi hari ini ya, semoga. Dan Rahman selalu ingatkan untuk Anda semuanya untuk persiapkan segalanya sebelum kita berangkat ya, benar-benar berangkat dari rumah kita menuju ke tempat kerja masing-masing. Dan untuk Anda saat ini sedang mobile di jalan ya, termasuk juga mungkin saat ini saat melintasi jalanan kota Solo, berhati-hati karena di Solo ya trafiknya semakin padat ya, di luar sana sudah lalu lalang ya, mendominasi untuk kendaraan pribadi maupun juga transportasi umum, termasuk juga truk dan juga berbagai bis yang melintas di Jalan Adi Sumarmo ya, kalau Anda sempat melintas di sana. Baik pendengar, di pagi hari ini ya, sudah sarapan kah? Semoga sudah ya, karena saya jadi teringat begitu satu pesan teman saya, logistik itu membantu logika ya. Ternyata memang benar ya, sedikit banyak asupan makanan atau asupan gizi yang kita makan ini akan membantu logika untuk berpikir lebih bagus lagi ya. Baik pendengar, seperti biasa program Assalamualaikum Indonesia sampai jam 9 nanti, insya Allah kita akan membahas satu tema, satu topik yang mungkin saat ini sedang in ataupun juga sering sedang dibahas di berbagai headline, surat kabar maupun juga media online begitu ya. Dan insya Allah di Assalamualaikum Indonesia mengajak Anda semuanya untuk lebih kritis ya terhadap permasalahan yang terjadi di sekitar kita, termasuk juga nanti Anda juga bisa memberikan pendapat, opini begitu ya terkait dengan tema yang insya Allah nanti kita akan angkat dan kita akan bahas bersama. Tentunya di awal Rahman selalu ingatkan ya untuk tetap santun, bijak dan tidak menghakimi itu ya insya Allah ya. Dan di pagi hari ini pendengar, satu topik insya Allah nanti kita akan bahas bersama narasumber yang tentunya berkompeten dalam bidangnya. Dan sebelumnya Rahman akan hadirkan terlebih dahulu ya headline dari beberapa media online yang saat ini sedang gencar ya. Berbagai media yang disoroti ya, termasuk juga permasalahan-permasalahan terjadi sekitar kita maupun juga di seluruh dunia ya. Lover in the world ya. Kalau kita bahasakan seperti itu. Dan kalau tadi sempat saya lihat begitu sedikit berbincang dengan rekan saya, ada Mas Eko. Mas Eko Prasetyo ya, operator sekaligus reporter. Wah, ini jadi multi talent ya. Dan untuk kali ini pendengar, banyak sekali tadi media yang menyoroti, masih mendominasi begitu ya, berbagai berita termasuk juga terkait dengan film yang baru-baru ini muncul ya, yang menghujat Islam dan Nabi Muhammad SAW ya. Dari Republika Online, pendengar, Rahman akan awali begitu ya. Ini Jenderal Amerika Serikat panggil Terry John soal film anti-Islam ya. Dari republika.co.id, pendengar, Jenderal Martin Dempsey, ini Kepala Gabungan Kepala Staf Amerika Serikat, ini menghubungi Pendeta Florida Terry Jones pada Rabu kemarin dan meminta menarik dukungan untuk film menggambarkan Nabi Muhammad yang memicu unjuk rasa keras termasuk menewaskan duta besar Amerika Serikat untuk Libya begitu ya. Karena pendengar banyak sekali begitu ya, termasuk juga aksi protes yang dilakukan di Mesir dan juga aksi demonstrasi yang dilakukan di Libya termasuk juga menewaskan duta besar Amerika Serikat untuk Libya. Ini terkait dengan beredarnya begitu film yang menghujat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu pendengar ya. Pejabat tentara Amerika Serikat mengkhawatirkan film ini mengobarkan ketegangan di Afghanistan tempat 74.000 tentaranya bertempur begitu ya. Taliban pada Rabu kemarin menyeru rakyat Afghanistan bersiap melawan Amerika Serikat ya dan mendesak pejuang membalas dendam terhadap tentara negara adidaya itu atas film tersebut begitu ya. Kantor Dempsey menolak menanggapi sifat panggilan Jones itu dan pejabat Amerika Serikat yang kemudian menjelaskan kepada wartawan menggambarkan bahwa Jones tidak berkomitmen selama pembicaraan itu. Seperti itu ya, ini dari Republika Online begitu. Dan kita beralih ke Detik pendengar. Detik ini masih menyoroti begitu ya terkait dengan film yang beredar ya di YouTube ini. Termasuk juga kemarin sempat ya, sempat sekilas membaca begitu bahwa Kominfo begitu didesak untuk menutup akses ya dari film tersebut ya. Termasuk Presiden Mesir kecam film Innocent of Muslim yang tolak aksi kekerasan begitu ya. Presiden Mesir Mohamed Morsi mengecam film kontroversial Innocent of Muslim yang dinilainya menghina Nabi umat Muslim Nabi Muhammad SAW. Presiden Mesir juga memperingatkan demonstran untuk tetap tenang dan tidak menggunakan kekerasan menyusul bentrok di depan kedutaan besar Amerika Serikat di Kairo, begitu ya. Dalam aksi protes di depan kantor kedubes Amerika Serikat di Kairo, pendengar, polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan massa yang melempari dengan botol dan juga batu ya. Menurut Presiden Mesir Morsi, meski Mesir menolak terhadap film kontroversial, adalah menjadi tugasnya untuk melindungi para tamu dari luar negeri, begitu ya. Kalau kita lihat sekilas begitu pendengar, dari berbagai aksi yang dilancarkan Muslim begitu terhadap penayangan film Innocent of Muslim membuktikan bahwa memang Islam masih ini ya, masih eksis begitu ya, tidak dipandang sebelah mata begitu ya. Dan Morsi dalam hal ini menyatakan dirinya telah berbicara dengan Presiden Amerika Serikat pendengar Barack Obama terkait insiden penyerangan kantor kedutaan ya. Dia berjanji akan melakukan langkah hukum bagi mereka yang ingin merusak hubungan antara Mesir dan juga Amerika ya. Begitu ini pendengar ya, sekilas dari detik.com. Dan dari ini ya pendengar ya, dari timlo.net begitu pendengar. Ini di dominasi begitu dengan berita kekeringan ya, karena di musim kemarau ini pendengar masih saja ya. Kalau di Solo masih, insya Allah masih aman ya. Walaupun ada sebagian daerah begitu yang mengalami kekeringan juga begitu. Termasuk pendengar dari Sukoharjo begitu ya, kekeringan begitu. 50 hektar padi gagal panen ya. Dan akibat kekeringan dan kekurangan pasokan air begitu, sedikitnya 50 hektar tanaman padi di Kecamatan Weru, Sukoharjo ini terancam gagal panen pendengar ya. Kegagalan tersebut terjadi di areal sawah milik petani di Desa Tegalsari, Karangtengah dan Karaan begitu ya. Padahal Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo Giyarti dalam statementnya mengatakan bahwa gagal panen yang dialami petani di Weru tersebut merupakan kesalahan petani yang tetap ngeyel menanam padi. Padahal sesuai SK Bupati, petani di daerah tersebut dijadwalkan untuk menanam palawija begitu. Ya, ini sebetulnya kalau kita lihat ya, tidak hanya di Sukoharjo begitu, di daerah Boyolali termasuk di Gunung Merbabu pun juga sempat terjadi kebakaran hutan begitu ya. Ini mungkin karena efek dari musim kemarau yang berkepanjangan. Dan diprediksi pendengar untuk daerah Jawa Tengah ini masih bulan Oktober nanti ya. Bulan Oktober nanti insya Allah sudah dijadwalkan masuk musim hujan. Tapi wallahualam ya, ada sebagian juga mengatakan Desember ya. Ini menurut para ahli mengatakan seperti itu ya. Ini dari tim lo.net pendengar. Dan terakhir Rahman mungkin bisa ketengahkan satu berita menarik masih terkait dengan dugaan-dugaan terorisme begitu ya. Bahwa ada satu pihak yang selalu didiskreditkan dan selalu terzolimi begitu ya. Dalam hal ini pendengar, Era Muslim mengatakan bahwa Ponpes merugi nilai aparat tak proporsional dalam penanganan terorisme ya. Dalam penanganan terorisme sendiri, aparat dinilai Ponpes Islam Al-Mu'min Ngeruki Solo tidak proporsional ya. Mereka bertanya-tanya apakah standar operating procedure atau SOP yang berlaku adalah langsung menghabisi siapa saja yang terindikasi atau terduga ya, masih terduga teroris begitu ya. Dan contohnya di Ciputat begitu ya, bahwa Densus langsung menghabisi ya, kenapa mereka diadili sebelum ada proses hukum ya, padahal kalau dilihat korupsi tidak seperti itu ya. Padahal mereka juga bangsa kita begitu. Ini dikatakan oleh Ustadz Wahyudin, Direktur Ponpes Al-Mu'min Ngeruki Sukoharjo ya, dalam jumpa pers yang digelar di ruang pers Masjid Istiqlal Jakarta Pusat Kamis kemarin. Hadir juga pula Wamenak ya, Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar dan beberapa alumni Ponpes Al-Mu'min dalam acara tersebut ya. Menurut Ustadz Wahyudin, tindakan para teroris memang keliru karena itu mereka butuh pembinaan untuk kembali ke jalan yang benar. Sebab bila orang-orang seperti itu dengan serta-merta dihabisi, maka akan muncul dendam berkepanjangan. Begitu ya, ini statement dari Ustadz Wahyudin begitu ya. Beliau adalah Direktur Ponpes Al-Mu'min Ngeruki Sukoharjo begitu pendengar ya. Ini mungkin beberapa headline begitu ya dari beberapa media online yang saat ini sudah bisa kita akses begitu ya dari berbagai situs ya. Dan untuk kesempatan kali ini pendengar, kita akan beralih ke tema ya. Tema kita di pagi hari ini yang insya Allah kita akan angkat bersama, kita akan bahas bersama, yakni mengenai Indonesia negara ramah rokok pendengar ya. Jangan a priori dulu ya, bukan melegalkan rokok ya. Indonesia ini negara ramah rokok ya. Seperti apa? Bahwa ketika kita bicara masalah rokok pendengar, tidak akan, kalau kita katakan tidak akan ada habisnya begitu ya. Karena setiap perokok pasti punya alasan tersendiri kenapa dia bisa merokok begitu. Begitu banyak bahaya rokok yang sudah disampaikan para dokter maupun yang tertulis dalam bungkus rokok itu sendiri, namun tidak cukup untuk menekankan angka perokok pendengar ya, bahkan semakin hari semakin bertambah ya. Ya. Tidak hanya didominasi oleh orang-orang dewasa pendengar. Sekarang, mohon maaf ya, bisa dikatakan fakta yang berbicara begitu. Anak-anak SD, anak-anak SMP itu sudah mulai ya, mulai belajar untuk merokok ya. Nah, ini pendengar, dan baru-baru ini ada sebuah rencana konferensi tembakau se-Asia akan diselenggarakan di Indonesia ya. Rencana penyelenggaraan konferensi tembakau World Tobacco Asia untuk kedua kalinya di Indonesia pada 19 hingga 21 September 2012 mendatang ya. Dianggap ini melecehkan Indonesia ya. Penilaian ini pendengar tertuang dalam situs resmi ya, World Tobacco Asia atau WTA ya, yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara yang ramah rokok begitu ya. Dan begitu mudahnya rokok beredar di Indonesia pendengar, tanpa ada hukum yang tegas untuk mengaturnya. Hal ini tentunya menjadi surga bagi para produsen rokok yang semakin giat untuk memproduksi rokok di Indonesia. Banyak yang berpendapat bahwa sulitnya mengendalikan tembakau karena pemerintah mendapatkan pemasukan yang sangat besar dari rokok ya. Di sisi lain pendengar, banyak orang yang enggan berhenti merokok karena banyak bahaya kesehatan yang mengancam tidak datang secara langsung, melainkan secara perlahan ya. Bisa dilihat nanti berapa puluh tahun ke depan ya, efeknya nanti di ending begitu pendengar. Kalau di awal mungkin nggak kerasa ya. Dan kalau boleh kita katakan, apalagi harga rokok di Indonesia terbilang murah ya jika dibandingkan dengan negara lain ya. Kalau saya sendiri sempat survei begitu pendengar ya, harga rokok termurah pun berapa itu? 7.000 ya Mas Eko ya. 7.000 atau 10.000 begitu ya. Ada yang sampai 15.000, 16.000 juga ada ya. Itu terbilang murah ya. Mahalnya kayak apa gitu kan. Dan pendengar, bagaimana agar negara tercinta kita begitu ya terbebas dari asap rokok, dan bagaimana melindungi diri kita dari orang diri kita tentunya dan orang lain di sekitar kita dari bahaya merokok ya. Ini bukan maksud untuk menghakimi bagi para smoker ya. Tapi yang jelas pendengar, kita ketengahkan ini untuk lebih dalam lagi, Indonesia negara ramah rokok ya. Kalau saya sempat juga mendengarkan bahwa keuntungan dari rokok itu sendiri termasuk cukai begitu ya, itu 600 miliar ya. Tapi kerugiannya 10 kali lipat, jadi 6 triliun, bayangkan ya. Sekali lagi, ini bukan maksud untuk menghakimi ya, untuk bagi para smoker, dan semoga belajar ya, belajar untuk berhenti merokok ya. Ini satu pengalaman saja pendengar. Alhamdulillah ya, alhamdulillah, ini jujur, ini kakak saya sudah berhenti merokok ya, dengan terapi ya, dan juga ada trik-trik khusus ya untuk berhenti merokok begitu ya. Kita bahas nanti Indonesia negara ramah rokok ya, dengan ada apa dengan ini, termasuk juga nanti terkait dengan penyelenggaraan konferensi tembakau World Tobacco Asia yang dilaksanakan tanggal 19 hingga 21 September mendatang. Dan insya Allah pendengar, pada saatnya nanti kita akan berbincang langsung dengan narasumber kita yang saat ini nanti ya, kita akan berbincang dengan beliau, Dr. Dadang Hawari ya, Guru Besar Universitas Indonesia, terkait dengan rokok ini, Indonesia negara ramah rokok ya, insya Allah nanti. Dan pada saatnya nanti Anda juga bisa bergabung untuk memberikan opini pendapat terkait dengan tema kita di pagi hari ini. Line telepon tersedia untuk Anda pendengar 7651818, tapi nanti ya, line SMS di 081226170777 ya. Untuk Anda sedang online juga bisa menyertakan komen maupun juga opini pendapat terkait tema kita di Facebook RDSFM Solo dan juga di Yahoo Messenger di rdsfmsolo@yahoo.com. Sampai jam 9 nanti pendengar, insya Allah nanti kita akan lanjutkan kembali kebersamaan kita di program Assalamualaikum Indonesia untuk edisi Jumat tanggal 27 Syawal 1433 Hijriah, bertepatan di hari ke-14 di bulan September 2012. Namun sebelumnya pendengar, kita akan jeda dan Rahman akan segera kembali untuk Anda di Assalamualaikum Indonesia hanya di 107,7 RDSFM Solo, dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. 107,7 RDS FM. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum. وصفيها رسول الله تكتب مرضات الله وتحب بعضكم لله. السلام عليكم، السلام عليكم، وردك عالتحية واجب، ولما عليك يسلم صاحب. ردك عالتحية واجب، ولما عليك يسلم صاحب ويقول لك مرحب يا مراح. والسلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم. وتحية أصحاب الجنة وقولوها يا طيور الجنة وتحية أصحاب الجنة، قولوها يا طيور الجنة وخلونا نحفظ ونغني. السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم. Media Dakwah Syariah 107,7 RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Sudah pukul 7:35 pendengar kebersamaan kita di program Assalamualaikum Indonesia. Untuk edisi Jumat tanggal 27 Syawal 1433 Hijriah ya, atau bertepatan di hari ke-14 dari bulan September 2012 ya. Assalamualaikum, selamat bergabung untuk Anda pendengar yang baru saja menyimak program Assalamualaikum Indonesia ya. Kali ini menempatkan rekan siar Anda Rahman ditemani rekan operator ada Eko Prasetyo ya. Dan pendengar, kita masih membahas satu topik yang cukup menarik untuk kita semuanya ya, terkait dengan akan diadakannya World Tobacco Asia ya. World Tobacco Asia atau WTA ya, yang diselenggarakan pada tanggal 19 hingga 21 September nanti, terkait dengan Indonesia negara ramah rokok begitu ya. Baik, di line telepon 705-1818 langsung saja kita sapa yang ada di Klaten, ada Pak Bayi ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Bayi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar baik Pak Bayi? Hai, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sudah sarapan Pak Bayi ini? Ini Mas. Oh gitu. Bentar, monggo aja. Satu. Ya. Kalau Tata itu kan keagamanya lurus dan tahu, itu otomatis berhenti. Namun kalau yang tahu demikian, dibenci. Itulah lucunya, itulah Indonesia. Yang mayoritas negara muslim tapi bangga dengan kemusliminnya, namun sekaligus bangga dengan pelanggaran kemusliminnya. Saya heran, Mas. Pada waktu Ramadan kemarin itu, paling tingkat Pemkab, termasuk saya undangan itu. Itu sudah selesai sholat itu, orang yang penting itu, orang Pemkab itu langsung merokok di dalam masjid. Masya Allah. Nah, semua ikut itu dari masjid itu seperti itu. Ya, itulah. Entah karena tidak ada atau peraturan dari yang tidak tahu. Itulah. Karena tidak konsekuen, kalau ada yang menjalankan syariat konsekuen, dibenci. Yang mengunci levelnya Islam sendiri. Itulah ironis dan menyedihkan. Itu maka dimana-mana sekarang bencana, bandang, banjir dan sebagainya sudah kerap janji Allah. Maka satu yang jalan tegakkan syariat Islam. Itu Mas, terima kasih. Baik. Assalamualaikum Pak Bayi. Iya. Di Klaten Pak Bayi sudah bergabung di kesempatan pagi kali ini. Kalau imannya kuat begitu ya, pasti akan menghindari itu yang namanya rokok ya. Karena kita sudah tahu bahwa MUI begitu sudah mengeluarkan fatwa bahwa, mohon maaf ini, kita katakan bahwa rokok memang haram begitu ya. Mohon maaf sekali lagi, ini bukan menghakimi untuk bagi para smoker ya, yang belum berhenti begitu ya dari merokok ya. Kita ketengahkan fakta untuk kita semuanya di kesempatan pagi kali ini ya, mengenai Indonesia negara ramah rokok ya. Ini menyusul akan diselenggarakannya nanti konferensi tembakau se-Asia yang insya Allah direncanakan tanggal 19 hingga 21 September mendatang ya. Bagaimana pendapat Anda pendengar? Silahkan di-share di sini ya, 7651818, line SMS di 081226170777 ya. Untuk Anda yang online juga bisa menyertakan komen di Facebook RDS FM Solo maupun juga di Yahoo Messenger rdsfmsolo@yahoo.com ya. 7651818, ada Pak Agus yang ada di Waringin Rejo, Cemani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini? Mana? Sehat hari ini Pak Agus? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Indonesia negara ramah rokok nih Pak Agus. Ya, ada dua hal Mas yang menurut saya itu. Pertama adalah aturan, peraturannya Mas ya, harus tegas. Aturannya seperti apa nih Pak? Iya, aturannya enggak tegas Mas. Pertama, kita itu dilarang merokok di tempat umum, ternyata ada pelanggaran gitu. Aturannya enggak tegas kan, yang buat aturan itu. Iya. Ya, satu itu, dilarang merokok di tempat umum, itu ternyata banyak orang yang merokok di tempat umum. Ya, ini kan... dan aturan itu tidak tegas apakah di biskota atau di ruang-ruang yang tertentu dan sebagainya yang nggak boleh ini. Terus kedua mungkin merokok mungkin usia dari usia berapa ke berapa yang dilarang gitu. Yeah. Sekarang anak-anak yang SMP ke bawah atau SMA ke bawah ini kan nggak ada larangan atau mungkin dari aparat-aparat tidak ada peneguran. Yeah. Ini ya peraturan yang nggak tegas ini. Sanksinya. Kedua adalah maaf mas ya. Harus ada pembuktian mas. Ini mohon maaf ya. Saya selaku orang yang masih merokok gitu. Tak walaupun saya bukan perokok gitu mas ya. Tapi suka-suka merokok, suka-suka tidak gitu mas ya. Mohon maaf ini. Satu, harus ada pembuktian tidak merokok itu bisa hemat, bisa kaya. Pembuktiannya ternyata orang yang tidak merokok sama orang merokok sama-sama miskin. Ya, orang yang tidak merokok ternyata juga orangnya miskin, tidak bisa kaya, tidak bisa hemat gitu. Padahal kalau orang merokok itu kan mungkin 7.000 satu bungkus kan 7.000 kalau per hari berapa, per bulan berapa. Tapi kalau orang yang tidak merokok ternyata tidak bisa menabung seperti itu. Ini harus ada pembuktian mas. Ya ini kalau itu ada ini mungkin orang-orang akan orang-orang yang tidak merokok akan salut gitu. Orang yang merokok akan salut. Harus ada pembuktian. Kedua adalah harus ada pembuktian bahwa kenapa merokok itu tidak menyebabkan penyakit atau kematian. Banyak ya orang-orang desa ya yang orang-orang tua itu perokok, tapi dari umur kecil sampai umur besar bahkan bisa menyangkul dan sebagainya. Jadi kenapa mereka tidak punya penyakit? Kesehatannya tidak terganggu. Tidak seperti orang-orang yang tidak merokok. Ini harus ada pembuktian. Kenapa gitu? Mereka tidak terserangkur penyakit yang menurutnya yang katakan hipertensi atau yang jantung, paru-paru atau yang lain sebagainya. Itu harus ada pembuktian, mas. Kenapa gitu? Apa sebabnya gitu? Yeah. Kan kalau di rokok kan ada begini. Betul. Tapi kok dalam kenyataan yang di kehidupan, kenapa kok orang-orang yang seperti mereka-mereka yang dari rokok kecil sampai dewasa sampai tua nyangkut bisa, orang-orang bisa, kenapa kok kesehatan nggak terganggu? Itu harus ada pembuktian. Kenapa itu? Yeah. Itu kalau ada seperti itu, teori itu ternyata teori itu kan yang merokok begini-gini ternyata masih banyak orang yang sia-sia saja yang merokok itu. Ketiganya adalah ya ini kan fatwa kontroversial mas. Belum ada, mungkin maaf ya ini kontroversialnya itu belum ada, ini masih apanya masih debatan gitu. Belum ada hadis atau Quran yang menyatakan bahwa rokok-rokok itu haram. Yang sehingga fatwa ulama itu mengatakan sebagian adalah masih ini makruh gitu. Tidak haram. Itu makanya ini fatwa itu kan masih kontroversial karena Quran dan hadisnya kan belum begitu jelas, mungkin masih perdebatan gitu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus ya, ada 3 poin penting begitu ya. Terkait dengan aturan ya, regulasi aturan begitu ya. Karena beberapa dulu sempat booming juga ya, pemerintah menyediakan tempat khusus untuk bagi para smoker, perokok ya, di mall, di jalan begitu. Tapi nggak efektif juga pendengar ya. Di sembarang tempat pun orang juga mengadakan ataupun juga melakukan merokok begitu ya. Dan kemudian pembuktian ya, pembuktian dalam artian bahwa rokok memang apa ya, mengganggu kesehatan atau tidak begitu ya. Tapi memang, mohon maaf nih, faktanya memang berbicara ya. Nanti efeknya tidak hanya ditimbulkan sesaat ya, ketika kita merokok langsung sakit begitu, enggak ya. Tapi untuk ke depannya begitu ya. Dan beberapa orang juga sudah membuktikan sendiri dari para smoker begitu, terindikasi begitu ya. Ada sesak nafas, kemudian sering batuk-batuk. Ini sebagian indikasi, sebagian kecil aja ya, belum yang lain ya. Seperti itu ya. Ini Pak Agus, terima kasih sudah bergabung untuk pagi kali ini. Dan untuk berikutnya silakan bagi Anda pendengar yang ingin bergabung kembali 765-1818 ya. Line SMS juga masih ramah tunggu sampai jam 9 nanti, 081-226-170-777 ya. Pendengar, kita bahas ya, kita bahas mengenai Indonesia negara ramah rokok begitu ya. Baik, di line telepon 765-1818 ini ada siapa yang bergabung untuk kesempatan pagi kali ini? Ada Pak Hadi ya, yang ada di Solo ya, kawasan Baluwarti Kraton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi. Iya, kabar baik ya. Pak Adi. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Maaf, ini mobiling masih di jalan. Oh, masih di jalan nih Pak ya. Gitu ya. Iya. Bahas Indonesia negara rumah rokok ini, Bapak. Iya. Ini berita yang disampaikan tadi merupakan sebuah tamparan, Mas, sebenarnya, Mas. Iya, tamparan mereka tatkala negeri paling banyak muslim, kemudian program mereka sesuai untuk perusakan generasi merokok, kemudian dibesarkan di Indonesia. Tamparan kepada umat Islam sebenarnya. Itu. Kemudian yang kedua kalinya, ya ini merupakan sebuah introspeksi diri begitu. Kita sebagai umat Islam. Halo? Iya, Bapak. Ya, kita sebagai umat Islam, ternyata hal yang sudah diharamkan oleh ulama dan majelis tasih Muhammadiyah ini dijadikan ajang gitu. Itu. Kemudian yang ketiga kalinya, ini sebuah data, kalau tadi ada yang minta data itu ya. Ada data dunia itu, Mas, yang tidak pernah diekspos di umum karena memang mereka merahasiakan gitu. Iya. Ternyata ada 1.800 orang meninggal karena rokok, Mas, per hari. Per harinya, Pak, ya? 1.800 orang meninggal karena rokok per hari. Ini nggak pernah diekspos. Karena memang kalau ini diekspos terlalu riskan kepada para ya, pengguna, kan, gitu. Ini data betul, data konkret ini. Saya punya filenya kalau mau dibuka, monggo. Gitu. Kemudian yang ketiga, keempat, saya kemarin kan kunjungan ke Rokok Jarum ya. Pada saat itu membimbing mahasiswa untuk bicara tentang mesinnya, dan yang dituju mesin rokok di Jarum Kudus itu. Ternyata di Jarum Kudus itu setiap hari menghasilkan cukai 14 miliar, Mas, itu, Mas, sokong kepada negara ini. 14 miliar ya? Iya, 14 miliar per hari itu, Mas, cukainya penjualan rokok itu. Jadi ya hal yang lumrah kalau kita bicara tentang rokok begitu sulitnya. Dan saya minta maaf, saya punya data yang konkret. Termasuk penyelenggaraan di Indonesia ini tidak luput dari gelontoran dana para pengusaha rokok ini. Itu baru satu perusahaan rokok loh, Mas. Satu saja. 14 miliar per hari. Satu perusahaan rokok, namanya Jarum. Saya kunjungan ke sana dan manajemennya menyatakan seperti itu. Itu luar biasa itu. Kemudian kita sebagai umat Islam yang hari ini masih ya menggunakan, kami doakan semoga segera taubat kalau bahasanya iklan di RDS itu ya. Mengapa harus dicari? Buktikan dulu kalau nggak merokok itu akan kaya, kemudian kematian seperti apa. Sudah banyak sebenarnya. Tapi kita sebagai orang Islam itu kalau ulama sudah mengatakan haram, ini saya pikir nggak usah seperti umat yang lain lah. Ya Muhammad, kalau memang kamu nabi, ayo hidupkan ini kan, dadah, gitu aja. Pembuktian. Mungkin itu semangat kita sebagai solusinya adalah, yuk kita umat Islam seperti di radio ini terus kita gencarkan dakwah kita tentang satu hal yang haram yang masih diterjang oleh umat Islam ini. Kita doakan semoga saudara kita yang masih merokok semoga bisa segera taubat dari merokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi sudah bergabung ya, terima kasih Pak Adi ya, selamat ini saja, jalan saja, semoga hati-hati di jalan. Dan pendengar, kalau mau hitung, dihitung ya, taruhlah sehari satu bungkus rokok ya, minimal Rp7.000 ya, kalau seminggu berapa nih, 49 ya, sebulan 50 dikali 4 berapa, 200.000 lumayan ya, buat nabung ya. Sekali lagi, mohon maaf ya, kita bukan menghakimi untuk bagi para smoker begitu ya. Dan kita ketengahkan fakta seperti itu, dan para ahli juga sudah membuktikan begitu efek dari rokok ya, termasuk juga di dalam bungkus rokok pun sudah ditulis begitu, sudah diwanti-wanti para produsen termasuk ya, dapat menyebabkan serangan jantung, hipotensi, gangguan kehamilan dan janin seperti itu ya. Dan parahnya lagi pendengar, tidak hanya orang dewasa, anak-anak kecil pun juga sudah berani untuk merokok begitu ya. Dan mungkin Anda juga bisa share di kesempatan bagi kali ini, bagaimana negeri tercinta ini terbebas dari asap rokok ya, dan bagaimana melindungi diri dan orang lain dari bahaya merokok begitu ya. 765-1818, line SMS 081-226-170-777 pendengar ya. Dan untuk kesempatan pagi kali ini, insya Allah nanti kita akan berbincang, berdiskusi langsung dengan narasumber kita, beliau Dr. Dadang Hawari ya, Guru Besar Universitas Indonesia, UI Jakarta. Dan untuk kesempatan pagi kali ini, pendengar, kita sudah terhubung pendengar ya, 765-1818 ya. Kita sapa kembali yang sudah bergabung, ada Abu Fauzan. Abu Fauzan di mana Mas Eko ini? 765-1818 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abu Fauzan. Waalaikumsalam. Iya, kabar baik, sehat hari ini? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Monggo silakan, ada yang mau diinformasikan? Saya mungkin akan menyampaikan sesuatu yang agak berbeda. Mm-hmm. Ya. Jadi kita iya, mundur dulu. Mm-hmm. Apa artinya? Mm-hmm. Kita kembali kepada sejarah Indonesia. Mm-hmm. Yang ternyata adalah bekas jajahan Belanda. Mm, yeah. Nah, dari sini kita bisa melihat salah satu komoditas yang paling menguntungkan bagi penjajah adalah tembakau. Mohon maaf, Abu Fauzan, mungkin bisa dikecilkan volume radionya sebentar ya? Iya. Yeah. Iya, silakan. Sudah. Yang kedua, ternyata komoditas tembakau ini salah satu penghasil terbesar untuk mensuplai negara. Ya, tadi sampai Pak Jat sudah jelas, dan saya hanya menyampaikan dari sisi petani, karena saya sebagai petani. Kebetulan ini pas musim tembakau, Pak. Gitu ya. Ya, jadi tembakau di Subarjo khususnya di wilayah kami memang kualitas terbaik. Ini daerah mana, Pak Abu? Gawo, saya. Gawo? Iya, ya, bisa ke sana ya. Iya, ya. Jadi kualitas tembakau kami memang masuk ke jarum. Ya, gitu. Sehingga dari sini kita bisa melihat dari sisi ekonomi, ternyata petani penghasil tembakau itu luar biasa, Mas. Iya. Yeah. Satu hektar patok atau sekitar 3.000 meter persegi itu bisa menghasilkan uang sekitar 10 juta satu kali masa panen. Bayangkan itu. Nah, tahun ini saya memang tidak pernah menanam karena lingkungan saya seperti itu. Karena gitu ya, saya sudah dapat sekuasinya. Tetapi karena itu memang luar biasa. Nah, sekarang yang menjadi solusi dan mengajak fatwa itu harus kita sepakati sebagai bagian dari kita para ulama, dan kita mendukung itu. Yeah. Terus nanti sebenarnya pemerintah harus punya peran. Nah, gitu loh. Seperti karena tadi saya bahas memang ini sebagai bagian dari penyumbang terbesar kepada pemerintah. Satu sisi memang yang diinginkan seperti itu. Nah, sekarang solusinya seperti apa kan? Yang paling penting sekarang seperti itu. Oleh karena itu, dari sudut petani memang ini menghasilkan ekonomi yang luar biasa. Iya. Gitu. Oleh karena itu, saya sendiri ketika saya ini kasus saja satu pribadi, belum mas koran di Lumbago, ya gitu. Sementara saya naik Jepang itu hasilnya sangat jauh. Nah, ini makanya dari sini aja sudah luar biasa. Dampak sosial ada. Nah, oleh karena itu, barangkali salah satu solusinya mungkin pemerintah memberikan alternatif yang lain, yaitu diberikan termasuk tanaman yang lain yang tidak seperti tembakau. Tetapi memang ini tidak mudah. Yeah. Karena komunitasnya sudah cukup lama. Kita sudah gitu. Saya sendiri merasakan betul. Yeah. Saya dalam pada petani itu juga tidak mudah. Tantangannya jauh lebih berat. Apalagi kalau petani itu sistemnya blok. Satu blok itu tembakau semuanya. Dia tidak tembakau. Kita menanam apa? Susah kan? Nah, ini saya hanya bicara kasus. Tapi saya sepakat. Memang rokok itu harusnya diharamkan. Yeah. Nah, cuma tidak berhenti di sini. Bagaimana ini di Pulau Api ada kampanye terus-menerus sehingga nanti ini masyarakat sudah paham. Dan di sini berarti kita kembali kepada yang namanya dakwah tadi. Nah, RDS termasuk salah satu bagian yang mengambil peran ini. Mudah-mudahan nanti bisa besar dan masyarakat semakin sadar. Di samping itu juga di sini kasus lagi peminat atau peminat juga bagian kaum muslimin ini juga satu persen terpilih lagi kan gitu loh. Maka ini PR kita masih banyak, harus terus dikampanyekan anti merokok termasuk di wajah di sini satu bagian untuk itu. Insyaallah. Karena saya itu mas. Itu. Baik. Terima kasih sekali. Ya. Saya Khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Fauzan yang ada di Gawa sudah bergabung ya. Memang benar ya. Karena bisa dikatakan bahwa tembakau memang hasilnya itu berbanding jauh ya dengan padi yang ditanam gitu ya. Banyak juga yang berpendapat bahwa sulitnya mengendalikan tembakau ini karena pemerintah mendapatkan pemasukan yang sangat besar dari rokok ya. Kalau tadi dikatakan 3.000 meter persegi saja, ini menghasilkan sampai jutaan rupiah begitu ya. Masya Allah ya. Baik pendengar, masih Rahman Tugu kebersamaan Anda untuk bergabung di kesempatan pagi kali ini untuk memberikan opini maupun juga pendapat terkait dengan tema di pagi hari ini mengenai Indonesia negara ramah rokok begitu pendengar ya. Dan begitu mudahnya rokok beredar di Indonesia begitu tanpa ada hukum yang tegas untuk mengaturnya. Dan hal ini tentunya pendengar menjadi surga bagi para produsen rokok yang semakin giat ya untuk memproduksi rokok di Indonesia ya. Dan kalau kita lihat begitu, Indonesia ini termasuk ya terbilang murah ya. Rokok, harga rokok di Indonesia terbilang murah dibandingkan dengan negara lain begitu. Semurah-murahnya Indonesia ya. Paling mahal ada yang sampai 17.000 loh, ada itu. Baik, berdengar, masih ramah tunggu, mungkin satu penelpon dulu ya sebelum kita jeda. 765-1818 silahkan dimanfaatkan maupun juga di line SMS 081-226-1707 begitu ya. Dan memang peran pemerintah memang sangat dibutuhkan ya, bagaimana menekan begitu ya, apa namanya, line telepon ya, bagi apa namanya produsen ataupun juga petani tembakau untuk beralih ke komoditi yang lain ya. Pak Bay lagi kembali bergabung ya, boleh ya, 765-1818. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Lusin ya. Iya, monggo Pak Bay. Itu tadi ada secara muslim kita yang masuk itu katanya pembuktian gitu. Iya. Itu sudah Pak Bay buktikan Pak. Gimana Bapak? Itu tahun 2005. Jadi gue perokok berat itu. Antas pada waktu itu ada itu dari apa ya, produk elektro itu keliling di desa-desa itu untuk kredit gitu. Antas pokoknya itu ya sudah. Yang untuk merokok pada waktu masih 5.000 satu bungkus mas. Satu bungkus habis berapa Pak Bayi? Sehari dulu, habis berapa? Dulu masih 5.500 gitu. Gitu ya. Itu itu saya beranu pada diri sendiri, saya berhenti rokok, saya patung itu. Untuk angsur TV, padahal saya beli juga bisa pada waktu. Iya. Ternyata sampai selesai, sampai sekarang mas, TV-nya masih. Masih ya. Itu kalau membuktikan. Jadi berusaha itu radio dakwah ya, mestinya kita umat Islam ya menjurus ke dakwah saja. Jadi apa yang dikata kalau mencari haramnya di Al-Quran, dan cari pemborosan itu kutu waktu setan. Teman setan itu boros sekali. Jadi kalau tidak ada milik jawanya, lebih baik yang pendengar yang setia itu saja mas. Pak Bayi. Itu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya mau Rahman tanyakan begitu, satu hari habis berapa ini Pak Bayi ya? Dan juga bagaimana nih tipsnya untuk berhenti dari merokok begitu ya? Ini penting juga, ini bisa di-share, bisa dibagi dengan pendengar yang lain ya. Nanti semoga saja untuk saudara-saudara kita yang mungkin belum bisa berhenti merokok ataupun juga masih aktif merokoknya begitu, nanti bisa sedikit demi sedikit begitu ya, nanti bisa apa namanya menyetop ya untuk merokoknya. Termasuk juga ini sedikit cerita saja pendengar ya, kakak saya begitu sudah alhamdulillah ya sudah bisa berhenti merokok ya. Awalnya memang puasa begitu, diawali dengan puasa, kemudian setelah puasa apa namanya coba diganti dengan apa namanya mengunyah permen ya, ini sebagai salah satu alternatif ya untuk bisa berhenti merokok ya. Dan untuk kesempatan pagi kali ini pendengar, sekali lagi nanti insya Allah kita akan berbincang dengan narasumber kita, beliau Dr. Dadang Hawari, terkait dengan Indonesia negara ramah rokok ya. Apakah ada potensi ya Indonesia nanti bisa bebas dari asap rokok, dan juga nanti bagaimana cara melindungi diri dan orang lain ya dari bahaya merokok begitu pendengar ya. Baik, nanti insya Allah kita akan lanjutkan kembali kebersamaan kita untuk kesempatan bagi kali ini. Namun sebelumnya kita akan jeda sejenak pendengar untuk menyimak beberapa informasi, dan insya Allah Rahman akan segera kembali untuk Anda hanya di 107,7 RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah program. Assalamualaikum Indonesia untuk Anda semuanya. 107,7 RDS FM. Assalamu عليكم وصفينا رسول الله تكتبوا مرضات الله وتحبوا بعضكم لله السلام عليكم السلام عليكم وردك عالتحية واجب ولما عليك يسلم صاحب ردك عالتحية واجب ولما عليك يسلم صاحب ويقول لك مرحب يا مراحب والسلام عليكم السلام عليكم. السلام عليكم. Media Dakwah Syariah 107,7 RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Terima kasih mendengar, Anda masih menyimak program Assalamualaikum Indonesia untuk kesempatan kali ini ya. Masih ada waktu untuk Anda yang bergabung, namun sebelumnya kita akan berbincang, berdiskusi langsung dengan narasumber kita. Insya Allah kita masih usahakan untuk terhubung dengan beliau. Nanti insya Allah kita akan berdiskusi dengan Dr. Dadang Hawari ya. Dia adalah guru besar Universitas Indonesia UI Jakarta ya. 7651818 kita masih usahakan untuk tersambung dengan beliau, dan kita masih membahas mengenai Indonesia negara ramah rokok begitu pendengar ya. Ini terkait akan diselenggarakannya sebuah konferensi tembakau se-Asia di Indonesia ya. Di tanggal 19 hingga 21 September mendatang ya. Ini kedua kalinya pendengar ya di Indonesia. Dan ada sebagian orang yang menganggap bahwa ini dianggap melecehkan Indonesia karena Indonesia ini dikatakan sebagai negara yang ramah rokok ya. Ramah rokok sampai anak-anak pun merokok ya. Begitu pendengar, memang kenyataan seperti itu ya. Ini terlepas dari menghakimi ya, itu begitu bagi para smoker ya, sekali kita tegaskan seperti itu. Dan kita berharap semoga saudara-saudara kita yang masih merokok begitu ya, nanti bisa berhenti ya. Baik, di kesempatan kali ini kita nampaknya sudah terhubung ya dengan narasumber kita, Mas Eko Anje. Ya, narasumber kita nanti insya Allah kita akan berbincang dengan narasumber kita di kesempatan pagi kali ini ya. Ada Ustadz Dr. Dadang Hawari sudah bergabung kesempatan pagi kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Ustadz Dr. Dadang Hawari. Iya. Iya, kabar baik hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Ganggu waktunya sebentar ini, Ustaz. Boleh. Iya, ini terkait dengan tema kita yang kita bahas di Assalamualaikum Indonesia RDS FM Solo begitu. Ya. Terkait dengan Indonesia negara ramah rokok begitu ya. Ini ya. Terkait dengan akan diselenggarakannya konferensi tembakau se-Asia begitu ya. Ya. Nah, mungkin pertanyaan yang mendasar bagi kita semuanya, akankah begitu Ustaz ini Indonesia bisa terbebas dari asap rokok begitu? Pertama begini, sudah terbukti secara ilmiah bahaya rokoknya, mudaratnya lebih banyak dari manfaatnya. Jadi sesuai dengan kaidah agama Islam, sesuatu yang mudaratnya lebih banyak dari manfaatnya, hukumnya haram. Begitu. Persoalannya sekarang adalah ada pendapat, malah seorang menteri juga berpendapat, mantan menteri, bahwa kalau rokok di Indonesia dihapuskan, dilarang, nanti bagaimana dengan para petani tembakau? Nanti penghasilannya kan hilang. Jadi mereka kan miskin jadinya begitu. Nah ini pikiran kurang cerdas. Kalau orang itu cerdas, alihkan tanaman petani dari tembakau ke kelapa sawit, dari tembakau ke coklat, atau di tembakau ke kopi, bisa kalau mau. Nah ini nggak mau masalahnya gitu loh. Dan sudah dibuktikan pula dari anggaran belanja negara bahwa keuntungan pajaknya satu, katakanlah kerugiannya untuk pelayanan kesehatan sampai kematian itu 7 kali. Itu sudah jelas rugi gitu loh, pemerintah juga. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kok masih diteruskan? Nah, gitu. Gitu ya. Dan kenapa mau Indonesia jadi tempat sama rokok? Kan itu propaganda lagi gitu loh. Kenapa tidak minuman keras yang di yang dilarang? Itu jelas-jelas dalilnya ada dalam Al-Qur'an. Kenapa justru dihalalkan? Malah perda anti miras disuruh dicabut. Ini orang Islam juga. Ini kenapa? Memang mau ribut kita ini. Iya, kalau tadi memang alasan mendasar dari segi ekonomi, mungkin kalau misalkan tembakau di apa namanya berhentikan dari produksinya, mungkin bisa beralih ke komoditas lain begitu ya. Tanaman coklat, tanaman kelapa sawit yang sekarang sedang booming itu nilai ekonominya tinggi. Tapi nah, juga kalau mau pemerintah bisa kasih dana UKM, kasih dana apa, dibimbing petaninya. Jangan enak-enak sambil pajaknya aja, mending ke kantong negara. Enggak juga. Iya, baik. Ustadz, ini mungkin kita sedikit ini ya, beralih ke topik lain begitu ya. Terkait mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu dari bahaya rokok sendiri itu seperti apa begitu, Ustadz? Sudah jelas, menimbulkan kanker, kanker paru-paru, menimbulkan penyumbatan jantung, ya, menimbulkan kanker macam-macam lah, di mulut, di gigi, segala macam itu ada. Dan kalau saudara lihat di internet saja ya, iklan-iklan rokok di luar negeri itu selalu diharuskan ada gambar kanker paru, apa kanker jantung, apa kelainan bayi yang dilahirkan. Tidak seperti di Indonesia hanya dengan kata-kata kanker menyebabkan penyakit jantung, kanker rokok menyebabkan penyakit jantung, kanker dan lain sebagainya. Dia tahu orang Indonesia itu buta huruf, gitu. Nah, kenapa nggak dikasih gambarnya sekalian? Gitu. Itu kelemahan kita juga, pemimpin kita terutama. Baik, tapi kalau kita lihat juga faktanya memang berbicara begitu Ustaz ya, tidak hanya didominasi oleh orang dewasa, ternyata sekarang anak-anak pun juga sudah berani merokok begitu ya. Iya, sudah berani merokok. Pertama merokok tembakau, tahap kedua merokok ganja, tahap ketiga merokok putau, terus sampai sekarang surga bagi narkoba gitu. Iya. Apakah memang ada cara ataupun juga trik sendiri begitu untuk apa namanya melindungi diri kita maupun juga orang lain untuk berhenti merokok begitu Ustaz? Bisa kalau ada niat. Bulan puasa enggak merokok bisa. Ya? Kenapa harus merokok? Nah, kalau ditanya, waduh, saya enggak bisa deh kalau lepas dari rokok, ya sudah. Oh, enggak ada niatnya. Niat karena Allah, nawaitunya. Kalau niat karena Allah, bahwa Allah ini melarang, ini barang subhat lah loh sekarang ini, ya toh. Nah, maka akan bisa. Karena nggak ada niatnya, apalagi niat pemerintah, nggak ada. Nah, oleh karena itu saya tidak setuju konferensi ramah rokok. Nanti dipelintir-pelintir, jadi ramah, jadi banyak manfaatnya, ya. Jadi apa segala macam. Seperti sekarang ini, ganja juga ada bukunya, malah tokoh intelektual Islam memberi sambutan bahwa ganja itu banyak manfaatnya. Kalau tidak manfaat, tentu kenapa Tuhan menciptakan? Tuh kok situ larinya? Dan Tuhan menciptakan babi apa manfaatnya? Ini kan untuk menguji manusia, apa yang dilarang, apa yang boleh, kan begitu. Nah, ini dicari akal, dicari macam-macam, boleh ganja itu. Nah, tapi curangnya dalam buku itu tidak ada menyebutkan daun ganja yang dikeringkan seperti tembakau dihisap. Di situ racun THC, tetrahidrokanabinolnya bekerja di otak, merusak otak. Dan nggak disebutkan curangnya di situ. Ini intelektual Islam bagaimana? Oh begitu, gitu. Aliran liberal lah. Iya, baik. Jadi kalau niat memang sangat penting begitu Ustaz ya, untuk mendasari kita niat untuk tidak merokok lagi ya. Nah, niat kita itu apa namanya masih superficial, masih di permukaan aja. Niat, ya. Katakan tidak pada korupsi, tapi korupsi juga. Jadi kan tidak cocok nih antara niat dan nawaitu sama tindakannya. Nah, ini sama saja. Nah, jadi saya kurang setuju kalau ada ramah lingkungan di Indonesia, di luar Indonesia aja ya kalau berani. Singapura kalau berani, kalau bisa. Dijadikan pangsa pasar aja. Nah, inilah kalau ketidakcerdasan bangsa kita, pemimpin kita terutama. Maaf saja kalau saya sebut begitu. Ustadz, kalau tadi Ustadz mengatakan bahwa memang niat sangat mendominasi ya untuk orang berhenti merokok. Tapi sebenarnya memang ada terapi khusus Ustadz untuk bagi para ini perokok aktif begitu untuk berhenti merokok? Bisa, Wong narkoba aja ada obatnya. Semacam apa ini Ustaz untuk terapinya? Ya begini, semua barang-barang yang mencandu itu kerjanya mengganggu sistem transmisi saraf otak. Nah, situ yang harus ditujukan, memperbaiki gangguan pada sistem transmisi saraf otak. Nah ini banyak dokter juga belum tahu gitu loh, ya. Dikasih obat tidur, dikasih obat yang membuat ketergantungan, dikasih substitusinya, penggantinya. Yang kalau kita lihat pengganti-pengganti obat itu merupakan sintesa dari narkoba, dari rokok juga. Nggak boleh. Nah, orangnya Islam juga, pakai jilbab lagi, tapi nggak tahu agama. Sebutkan bahwa dalam agama, semua bahan yang melemahkan, memabukkan, seperti khamer, juga diharamkan. Dan Allah tidak akan menyembuhkan penyakit dengan barang yang diharamkan. Kan itu jelas. Nah, tapi karena uang, ya, nah, mereka mau. Seperti Subutex, Metadon, malah dijadikan proyek pemerintah. Akhirnya pada mati juga sih. Kenapa kok begitu? Sudah diberitahu ini tidak boleh, ini tidak boleh, tapi tetap juga. Kita ini jadi barang buangan. Dari Australia, Metadon dibuang ke Indonesia. Dari Amerika, Subutex dibuang ke Indonesia. Indonesia ini tempat buangan, di negaranya udah gak laku. Baik. Ustaz, kalau kita sudah tahu ya bahaya rokok memang sudah jelas begitu ya. Jelas, itu memang jelas apalagi itu. Dan MUI sudah mengeluarkan fatwa haram untuk rokok begitu ya. Dan kalau kita lihat secara psikologis ini kenapa masyarakat sulit terlepas dari rokok begitu Ustaz? Kenapa? Ini secara psikologis kenapa masyarakat sulit terlepas dari rokok begitu? Karena nyandu. Seperti begini. Seperti ikan kena pancing. Ya, sekali nyoba kena pancing ikan susah lepasnya. Narkoba jelas, minuman keras jelas, rokok juga begitu. Jelas. Nah, sekarang ketergantungan psikologis, kalau niatnya sudah ada tapi nggak bisa, berarti badannya yang nyandu, gitu. Nah, itu diobati bisa kalau mau. Nah, ini kan nggak mau, program ada. Saya mendapat penghargaan dari PBB malahan untuk pengobatan ini, termasuk pakai agama, kecuali pakai obat, pakai agama, karena hadisnya menyatakan berobatlah kalian, sesungguhnya tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya, dengan izin Allah, asal obatnya tepat, sembuhlah, maka kita berobat dan berdoa, gitu. Itu justru dapat penghargaan. Karena di barat kan nggak pakai agama, nggak pakai doa, yang gagal terus, gitu. Nah ini sudah saya komunikasikan ke seluruh dunia, mulai diikuti, Indonesia malah kagak. Gitu ya. Terus yang jadi pertanyaan kemudian bahwa, menjadi tanggung jawab siapa ini masalah rokok ini, Ustaz? Siapa yang berkuasa di Indonesia? Pemerintahnya ya berarti ya? Iya, termasuk guru-guru di pesantren, terus terang aja. Ya di pesantren banyak kiai-kiainya yang merokok. Nah itu mesti diawali dengan itu dulu. Ya, kan ini anak-anak muda kan. Sekarang begini ya toh. Di Amerika sendiri dilarang rokok. Tapi sukongnya itu Philip Morris ke Indonesia nanam rokok di sini. Coba. Semua padu rokok diborong sama dia. Namanya sih masih nama Indonesia, tapi pemiliknya Philip Morris. Coba, gimana standar ganda Amerika itu kan? Nah, begitu standar ganda. Yang di negara gua nggak boleh, negara lain boleh, biar pada mampus itu. Nggak bisa dong standar ganda begitu. Tapi nyatanya memang begitu. Standar ganda itu menunjukkan gangguan kejiwaan sebetulnya. Ya, kepribadian ganda, standar ganda. Jadi pecah pribadinya, sudah nggak utuh lagi. Jadi memang kalau bisa dikatakan pendekatan edukatif memang penting begitu Ustaz ya? Etika? Pendekatan edukatif memang sangat penting begitu ya, dilakukan ya? Iya, sangat penting. Tapi sekarang etika di mana dipakainya? Nggak, susah. Ya. Kalau tadi dari pendekatan edukatif memang penting, kemudian sebenarnya apa sih peran pemerintah yang konkret begitu untuk menanggulangi dari rokok ini, Ustaz? Jangan standar ganda. Mm-hmm. Di sekolah, di seminar-seminar dilarang merokok, merokok tidak baik. Di tempat-tempat umum dilarang merokok tidak baik. Tapi pemerintah membiarkan iklan rokok. Besar-besaran iklan rokok, dibiarin aja. Ini kan standar ganda. Kalau dilarang semua yang berhubungan dengan itu, iklan juga dilarang. Ya, ini boleh. Ya. Di satu boleh, di satu pihak melarang. Ya, di sekolah dilarang, dikasih ceramah mengenai bahaya rokok. Tapi begitu keluar, ya, di lingkungan sekolah itu banyak warung, banyak toko, rokok semua. Di mana coba? Jadi munafik kita. Ya. Nah ini kena, gimana? Jadi mengurangi munafik itu tuh tugas siapa? Tugas ulama kan? Nah ulamanya sini pada ngerokok, jangan. Pada minuman keras, jangan. Nah ini kan ribut lagi, tawuran segala macam, banyak yang mati karena bahaya minuman keras. Begini Pak ya, rokok sama minuman keras, kalau dipilih-pilih bahaya mana? Ya. Orang banyak milih bahaya minuman keras atau bahaya rokok. Begini, kalau minuman keras, orang langsung bisa memperkosa. Kita banyak dengar perkosaan di bawah pengaruh minuman keras. Tapi apakah ada perkosaan di bawah pengaruh rokok? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Dua-duanya bahaya, tapi impact-nya. Jadi jauh lebih bahaya minuman keras. Langsung bisa terjadi. Nah, rokok pelan-pelan. Kalau mau dari dulu sudah bisa diatasi. Nah, jangan kita bangga jadi konvensi internasional untuk ramah rokok. Rokok nggak bisa, orang nggak ramah. Kita aja yang meramah-ramahkan diri, nggak bisa. Iya, baik. Ustaz, mungkin pertanyaan terakhir begitu ya. Ini menjadi pertanyaan juga bagi masyarakat umum tentunya. Ini jika petani tembakau bisa dialihkan ke tanaman lain begitu ya? Iya, kalau kemudian, mau. Itulah, nggak ada kemauan sih. Pertanyaan saya kemudian bagaimana nasib pabrik rokok begitu ya, jika rokok dilarang di Indonesia, mungkin ada solusi begitu, Sat? Ya, pabrik rokok ya tutup loh. Atau begini, pabrik rokok saya kasih waktu sekian tahun untuk merubah jadi pabrik non-rokok. Ya toh, seperti pabrik minuman keras, aqua aja laku, minuman non-alkohol laku. Kenapa mesti dibikinnya alkohol? Mau sok keren, sok mode, sok modern. Nah, itu permainan setan kan, minuman setan kan. Nah, rokok juga begitu. Baru apa ya, udah mau bukan modal kita, ganti aja dengan pabrik lain, bikin coklat ke, ya. Daripada di Belgia, coklat kita buahnya kita tanam di sini, kembali lagi ke dari Belgia kemari dalam bentuk Magnum coklat. Ini pabrik coklat di sini. Arahkan. Perlu ketegasan dari pemerintah. Kalau mau gitu. Kembali ke niat, Ustaz, ya. Ya, kalau niatnya bagus ya sudah. Iya, baik. Ustaz, mungkin terakhir ada himbauan atau juga mau di-share begitu tips singkat begitu ya untuk berhenti merokok untuk menuju Indonesia bebas dari rokok. Saya tidak setuju kalau ada konferensi ramah rokok. Rokok tidak ramah, satu. Yang kedua, ya toh, kita gencar-gencar anti rokok. Itu bagus. Tapi yang utamakan, biangnya kecanduan adalah minuman keras. Nah, ini yang saya sesalkan. Malah justru pemerintah melegalkan. Sekarang minuman keras lebih di mana-mana banyak. Di warung banyak, di kafe banyak, di minimarket banyak. Di banyak deh tempatnya. Menyedihkan, Pak. Iya, baik. Ustaz Dadang Hawari, terima kasih atas waktu dan ilmunya untuk kesempatan bagi kali ini. Dan semoga bisa bermanfaat, Ustaz, ya. Baik. Lain kesempatan bisa berbincang lagi begitu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, demikian tadi pendengar. Kita sudah berdiskusi langsung bersama narasumber kita di pagi hari ini. Beliau Ustaz Dr. Dadang Hawari ya, mengenai Indonesia negara ramah rokok ya. Nah, ya jangan diadakan di Indonesia ya, karena rokoknya sudah nggak ramah begitu ya, tadi ya. Dan tentunya peringat banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat ya, termasuk tadi dari kesehatan memang sudah mudorotnya itu lebih besar ya, malah bisa dikatakan bahwa memang banyak mudorotnya begitu daripada dari segi kemanfaatannya begitu ya. Dan tadi juga dikatakan peran pemerintah memang sangat strategis ya, sangat mendominasi untuk bagaimana Indonesia bisa bebas asap rokok ya. Bagi para petani ataupun juga bagi para ini ya, orang yang terlibat di dalamnya, termasuk juga petani tembakau dan juga pabrik rokok yang bisa dialihkan untuk ke hal yang bisa lebih bermanfaat lagi ya. Kalau tadi dikatakan apa sebagai contoh tadi Magnum ya, ada pabrik coklat begitu, ataupun juga nanti bisa dialihkan ke hal-hal yang lebih bermanfaat lagi begitu ya. Baik, itu tadi semoga bisa kita ambil ibrohnya, bisa kita ambil ilmunya dari Ustadz Dadang Hawari di pagi hari ini insyaallah. Ya pendengar, tentunya masih banyak kesempatan ya, masih selama masih ada waktu dan masih ada niat yang kuat untuk bisa berhenti merokok begitu insyaallah ya. Allah masih memberikan jalan ya, termasuk juga apa tadi di bulan puasa kemarin ya, momentum yang sangat berharga ya untuk melatih ya berhenti merokok tadi ya, seperti dikatakan Ustaz Dadang Hawari tadi ya. Selama niatan kita bulat ya, insyaallah masih bisa dan pasti bisa begitu ya. Baik pendengar, di kesempatan pagi kali ini kita akan langsung ya bacakan dulu yang sudah hadir di line SMS 081226170777. Sebelumnya di Facebook ya, satu komen begitu dari Herning Agung Purwanto. Kalau udah jadi ahlul hisab memang susah ngandani mas begitu ya. Mereka mesti cari-cari dalil dan alasan buat pembenaran begitu ya. Terima kasih untuk Herning Agung Purwanto ya. Mohon maaf ya, ini bukan maksud untuk menghakimi bagi para smoker ya. Jadinya kita ketengahkan begitu ya fakta maupun juga kita ketengahkan topik kita di pagi hari ini. Line SMS 081226170777 ya. Banyak sekali nih, insya Allah semoga bisa nanti dibacakan semuanya ya. Abdullah di Solo, selamatkan bumi dari asap rokok ya. Kematian satu duta Amerika di Libya ini benar-benar sangat efektif daripada aksi damai seluruh penduduk bumi. Allahu Akbar ya. Kemudian berikutnya dari Hanafiya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keramahan orang Indonesia terhadap rokok dikarenakan tradisi suka berboros-borosan dalam kemubaziran, dan rokok dengan korupsi itu bak kail dengan sejawat ikan begitu ya. Dari Hanafi. Kemudian satu lagi pendengar dari Klaten, someone bisa berhenti merokok ya. Itu tergantung iman dan akhlak masing-masing seseorang. Sebenarnya manusia itu bukannya tidak bisa berhenti merokok, melainkan tidak mau berhenti merokok ya. Bisa, tapi tidak mau berhenti merokok ya, karena memang tadi dikatakan sudah kecanduan ya, termasuk juga narkoba begitu. Oke. Lanjut ya. Satu SMS lagi sebelum kita terima trofo, masih ada setengah jam ke depan. 7051818 ya. Line SMS dulu dari Umu Aziz di Waru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perokok orang-orang pedesaan tidak merokok dengan rokok produk pabrik, tapi mereka meracik sendiri dengan tembakau yang ditanam sendiri, dicampur dengan cengkeh. Mungkin itu yang menyebabkan para perokok itu dari kesehatannya tidak terganggu. Dari Umu Aziz di Waru ya. Kemudian 42956, terima kasih ya. Dari Umu Is, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Merokok sangat berbahaya, terutama bagi yang pasif. Ada tetangga saya sekeluarga adalah para perokok, dari kakek sampai anaknya. Kemudian Allah memberikan teguran dengan anak-anak, di antaranya perempuan penderita paru-paru kronis. Wallahu alam ya. Iya, baik, sedikit banyak memang sangat berpengaruh ya, termasuk dari kita mungkin dari perokok pasif ya. Pasif aja kena, apalagi aktif gitu kan. 7651818. Pak Didi yang ada di Sragen ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rahmat. Inji Bapak. Iya, ini tumben akhir-akhir Pak Didi. Ya. Tumben akhir-akhir baru gabung. Oh iya. Agak sulit ya. Jadi ya, monggo ya. Pak Didi, Indonesia ya, negara ramah rokok ini. Wah, ini Indonesia kok ramah rokok, ramah kepada yang diharamkan gitu ya. Ya. Jadi memang kita ya jangan menggeneralisasikan pertama ya. Sebagian kecil orang awam ya yang merokok seolah-olah sehat dan panjang umur. Jadi ini penilaian orang awam dan yang melakukannya juga orang awam. Padahal kita kan sudah jelas tadi di Ustaz Hawari ya. Iya, betul. Sudah membuktikan yang dibuktikan oleh para ahli yang juga itu sudah tingkat internasional ya bahwa rokok ini memang membahayakan kesehatan ya, dan tadi uraiannya sudah jelas. Dan demikian juga para ulama secara fikih itu sudah mengharamkan ya. Ya walaupun ada ya ustaz-ustaz yang masih suka merokok lah. Saya tahu itu di Serayu juga ada banyak. Bahkan sudah nyandup itulah. Nah di sini kesimpulannya kita kalau ingin kita ini mencerdaskan kehidupan bangsa di dalam hal istilah taklid ya. Taklid itu mengikuti ulama atau mengikuti para ahli dalam masalah-masalah yang seseorang tak mampu memahaminya. Ya ini menunjukkan taklid terhadap para ulama dan ahli bagi masalah-masalah yang tak mampu memahaminya. Orang itu orang cerdas. jadi jangan sok mencerdaskan diri. Lah ini akan mencerdaskan orang dan mencerdaskan bangsa. Tentunya di sini ya pemerintah harus cerdas dahulu kata tadi Pak Ustaz Dadang Hawari, pemerintahnya juga ya munafik katanya ya gitu. ini niru-niru Pak Dadang ini ya. Jadi mengambil keputusan para ulama dan ahli oleh pemerintah ini harus menjadi orientasi. Orientasi kalau ingin menyelamatkan bangsa kita, umat kita, dunia dan akhirat. Saya kira begitu Mas Rahman. Pak Didi, kurang lebihnya mohon maaf apabila itu fitnah daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Didi di Sragentina sudah bergabung matur suwun ya Pak Didi. Dan satu pesan mungkin ya sering kita dengar begitu. Bukan berhenti merokok Mas, tapi taubat dari perbuatan merokok begitu. Pesan dari Jomin ya, Pak Ijo dan Pak Imin ini belum datang ya. Dan ditambahkan juga 3 manfaat merokok pendengar ini ya. Rumahnya aman dari maling, karena perokok itu biasanya penyakitnya batuk ya. Apalagi pas malam pasti batuk-batuk ya. Maling gak mau masuk ke rumahnya yang di dalamnya orangnya belum tidur atau batuk-batuk gitu ya. Salah satunya itu. Intermezzo aja ya pendengar ya. Jadi bukan maksud untuk menjelek-jelekan ataupun juga untuk apa namanya menyindir ya, bukan ya. Dan kita satu penelpon lagi sebelum kita jeda boleh ya, 7651818 ya. Nanti SMS insya Allah kita akan bacakan semuanya karena sudah banyak yang hadir di kesempatan pagi kali ini ya. Lanjut ya, 3 manfaat merokok tadi. Yang kedua adalah ditakuti anjing ya, karena biasanya perokok itu daya tahan tubuhnya lemah. Jadi kalau jalan pakai kayu ya, maksudnya. Oke, yang ketiga cepat menghadap yang kuasa ya. Banyak ya, mungkin seperti yang kita ketahui banyak sekali penyakit yang ditimbulkan dari merokok ya. Efeknya mungkin tidak hanya sesaat ya, nanti efeknya jangka panjang ya. Baik, Abu Musabdi Polokarto ya, masih kok ya. 7651818. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Abu Musab ya. Iya. Kabar baik menika? Alhamdulillah. Nggih, monggo. Buat masalah rokok bang ya. Iya. Saya kadang malu, om dulu saya juga perokok ibarat maksudnya. Dulu pak. Tapi senang bisa meninggalkan itu. Sudah berapa tahun pak meninggalkan merokok? Ya mungkin sudah 10-12 tahun. Wow, sudah cukup lama ya. Dulunya kan maksudnya saya berkaitan pekerjaan, saya dulu di pengawas bangunan itu, jadi kalau punya karyawan banyak itu banyak diminta lewat warung ya untuk makan di situ lah, nanti saya dapat jatah rokok 1 hari. Otomatis ya. Ya karena pertama gratis, mungkin dari kecilnya sudah lingkungannya merokok, jadi saya juga tinggal meningkatkan saja. Gitu ya. Jadi rokoknya jadi hebat itu. Ya. Jadi 1 hari itu saya pernah merokok itu kalau enggak minimal itu 2 bungkus habis. Per hari ya? Ya per hari. Wow. Itu tahun sebelum tahun 2000 itu pulang di Jakarta itu hampir ya. Kalau sedikit longgar saja itu bukan untuk zikir tapi untuk rokok. Jadi longgarnya bukan untuk zikir tapi untuk rokok. ya mungkin ini saya dari Allah, jadi seringnya saya ikut ngaji, ikut kajian kemana-mana. Terus kadang di kampus-kampus itu kan ada juga kajian bahas masalah bahaya rokok. Itu yang menyadarkan saya lepas dari Allah itu masalahnya ya tadi. Sering ikut kajian-kajian itu. Mungkin bisa di-share tips seringan begitu untuk berhenti merokok? Untuk berhenti merokok itu saya pas rasa sakit satu yang cukup akut ya, cukup parah. Ya. Itu saya tuh merasakan. Terus kedua, karena dari agama sendiri itu termasuk pemburusan ya, gitu ya. Nah ini satu cerita. Saya ini mempraktekkan ke orang tua saya, bapak saya sendiri. Jadi bapak saya pun merokok itu juga. Pernah dilakukan ibu saya. Aku timbang orang rokok orang ramangan gitu. Jadi iya timbang orang rokok orang ramangan. Nah, karena saya udah gak ngerokok, saya testimoni ini ke bapak saya. Ibu saya tak suruh tidak sama, saat suruh menyediakan rokok satu slot itu banyak isinya 12 bungkus loh. Iya. Apa yang dikatakan? Waktunya makan tidak ada nasi, bilang, ini jenis matanya aku, gak kok matanya, gak kurang untuk makan. Nah, katanya daripada orang rokok, mendingan orang makanan itu ya. Nah, jadi di situ saya di orang tua saya, alhamdulillah ya, alhamdulillah pelan-pelan, awalnya suruh berubah, ini berat, alhamdulillah. Ya. Terus ganti permen, tak apa. Saya punya tip-tip untuk diri saya. Nah, iya. Mohon maaf ya, terputus ya. Sempat tadi sekilas bisa kita tangkap ya. Mungkin beralih ke permen saja daripada rokok ya. Salah satu tips saja nih pendengar ya. Tadi ya sedikit banyak semoga bisa bermanfaat ya. Termasuk juga kita mungkin ada sebagian saudara-saudara kita yang belum bisa berhenti merokok ya. Semoga tips ringan nanti bisa diaplikasikan ya. Untuk kita semuanya, mungkin bisa di-share juga untuk saudara-saudara kita, keluarga kita yang masih merokok begitu ya. Sekali lagi pendengar, mohon maaf ya, kita bukan menghakimi ataupun juga mendiskreditkan personal gitu. Kita bicarakan tema kita dan faktanya begitu ya. Baik pendengar, coba ya, nanti kita lanjut lagi untuk bacakan SMS yang sudah hadir di kesempatan pagi kali ini. Di Yahoo Messenger, coba kita bacakan dulu dari Syamsul Ud ya. Bukan Syamsul Udud, ya bukan ya. dari Syamsuddin Uud gitu ya. Rokok itu banyak manfaatnya. Di luar negeri saja bungkus rokok malah diberikan foto penyakit-penyakit yang ditimbulkan rokok mas. Indonesia cuma tulisan saja ya. Ditambahkan juga inna mubazirina ikhwanusyayautin ya. Inna mubazirina kanu ikhwanusyayautin ya. Berboros-borosan itu adalah saudaranya setan. Dari Abu Mas'ud di Solo. Terima kasih sudah bergabung di pagi hari ini ya. Baik, kita akan jeda sejenak pendengar untuk menyimak beberapa informasi dan setelahnya nanti insya Allah Rahman akan bacakan untuk SMS yang sudah hadir di kesempatan pagi kali ini. 081-226-170-777. Rahman akan segera kembali setelah kita jeda berikut ini. 107,7 RDS. السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وصفينا رسول الله تكتبوا مرضات الله وتحبوا بعضكم لله السلام عليكم Media Dakwah Syariah 107,7 RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Sesi terakhir pendengar kebersamaan kita di kesempatan pagi kali ini program Assalamualaikum Indonesia. Dan saatnya kita akan bacakan dulu SMS-SMS yang sudah hadir 081-226-170-777 ya. Oke, kita lanjut dulu pendengar. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Mas, saya Pak Agus, begitu di Boyolali ya. Saya dulu merokok satu hari habis dua bungkus karena profesi saya sebagai sopir bis. Tapi karena Allah memberikan hidayah jadi bisa berhenti total ya. Tapi yang heran, mohon maaf nih kiai-kiai di pondok kok masih ngelepis ya. Ngelepis merokok ya. Apa pancen orang mudeng, apa itu orang mudeng yang dolimi diri sendiri itu dosa begitu ya. Pak Agus Ibu Wali, terima kasih sudah bergabung ya. Kemudian lagi, Assalamualaikum Mas Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kalau boleh saya komentar, kalau hanya ingin hasil yang banyak, petani-petani suruh menanam ganja saja 1 hektar ya. hasilnya pasti ratusan juta, nggak cuma puluhan juta ya. Ini sebagai pembanding saja ya. Kemudian dari siapa nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari 264 ya. Dulu saya pernah dengar dari hasil survei LSI atau survei yang lain, 80% perokok kalangan ekonomi menengah ke bawah ya. Terima kasih ya. Ini survei LSI ya. Kemudian dulu saya perokok berat, tapi alhamdulillah sekarang saya sudah tidak merokok lagi, Mas, gitu. Alhamdulillah ya. Kemudian Ikhwanuddin Kulon, Masjid Gumo ya. Daerah mana nih? Mangkubumen ya. Saya mantan perokok berat, Mas, mengharamkan diri dari rokok walaupun kita masih merokok ya. Pasti hati akan terusik untuk meninggalkannya. Jangka kurang lebih 6 bulan saya sudah terbebas, alhamdulillah, begitu ya. Kapan-kapan bisa di-share ya untuk tips-tips ringannya begitu ya. Lagi pendengar 2242 ya, kalau enggak bisa meninggalkan rokok jangan dengerin RDS, gitu aja kok repot ya. Gitu aja kok repot begitu. Kemudian dari Mas Agus ya, 1989. Mengapa orang-orang petani perokok dari kecil tidak terserang penyakit ya? Kalau sehat-sehat bahkan kuat menyangkul walau usia 50 tahun ke atas. Mengapa Muhammadiyah belum berani memutuskan walau ada yang mengharamkan? Banyak perokok yang menjawab ya, istri kalau tidak merokok bisa menabung ya, apa siap suami stres ya karena merokok dapat mendapat hiburan ya, walau bukan solusi satu-satunya ya. Kalau aturan tegas dengan hukum pasti perokok tidak semena-mena ya. Aku kalau merokok tahu tempat atau situasi yang ada, walau merokok hanya sebatas seperti ide timbul, itu pun 2/3 aku baru merokok begitu ya. Mas Agus, terima kasih. Kemudian lagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wawan di Mutihan, aku dulu juga perokok berat, Mas, tapi dengan niat untuk berhenti dan permen. Waktu keinginan menghisap rokok aku ganti dengan menghisap permen ya. Aku merokok dari umur 7 tahun loh, Mas. Wah, agak parah ya. Berarti umur-umur SD ini sudah merokok ya. 8 tahun lalu sampai sekarang aku sudah berhenti dari rokok, alhamdulillah, begitu ya. Kemudian dari Yono, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Gitu ya. Nanti silakan menghubungi di 732321 ya. 732321 saja. Dari Abu Atika, pemikiran jika rokok dihapus lalu yang kerja jadi nganggur itu pemikiran konyol ya. Indonesia negeri kaya kok bingung. Oke ya. Kemudian Abu Jundi di Simo, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peringatan bagi yang masih merokok, tolong segera berhenti merokok karena Allah ya. Tolong berhenti merokok karena Allah ya. Saya dulu perokok berat, satu hari habis 3-4 bungkus, Masya Allah ya. Satu bungkus itu ada berapa Ustaz? 10 atau 12 ya? Kalau dikalikan 3 berarti 30 atau 40 batang rokok ya. Dan ini sudah saya jalani 30-an tahun yang lalu. Sekarang alhamdulillah saya sudah bertobat dari merokok kira-kira 4 tahun. Tapi dada saya sampai sekarang masih sakit dan batuk-batuk ya. Padahal saya juga sering olahraga. Yang jelas segeralah berhenti, jangan sampai menyesal. Dari Abu Jundi di Simobeli, terima kasih. Indonesia ramah rokok, gimana tidak ya. Dokter yang sejatinya tahu bahaya rokok tidak pernah memerintahkan pasiennya untuk berhenti merokok ya. Para dokter khawatir jika masyarakat berhenti merokok mereka akan kekurangan penghasilan, begitu ya. Dari Khalid Abdurrahman, terima kasih. Kemudian ada ya, banyak banget ya. Kita bacakan dulu ya semampunya ya pendengar ya, karena waktu kita sudah terbatas, sudah di sesi terakhir kesempatan bagi kali ini. Dari Abdul Goni di Polokarto, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, kata kata smoker berhenti merokok itu susah, itu bohong ya. Pengalaman saya dulu perokok berat, tapi karena kehendak Allah dan dengan niat yang kuat, alhamdulillah saya bisa tinggalkan rokok ya. Jadi pecandu rokok itu sebenarnya bisa sembuh begitu ya. Tadi ya seperti dikatakan Ustaz Dadang Hawari ya, memang ada niatan yang kuat begitu. Kemudian Indonesia itu dijadikan negara buangan hal-hal yang buruk ya, busuk ya, kayak tadi dikatakan narasumber ya. Karena pemimpinnya tidak berani untuk katakan tidak kepada hal-hal yang buruk dan merusak ya. Kenapa? Kenapa gitu kan? Karena orang Indonesia terkenal ramah, bersahabat ya, sehingga mudah di, mohon maaf, bodohin ya. Dari salah 3667, terima kasih sudah bergabung ya. Memang Indonesia ramah begitu pendengar ya. Sampai keramahannya itu anak-anak sudah berani untuk merokok begitu kan. Terlalu permisif ya. Dari Abu Ifah nih, yang penting niat dan paham tentang haramnya rokok. Mas, saya mantan perokok udah puluhan tahun, dulu 2-3 bungkus per hari, dan alhamdulillah ya sudah bisa berhenti. Alhamdulillah Rabbil Alamin ya. Berikutnya pendengar dari Muhtadi di Delanggu. Jalan kematian kok dituruti ya. Hai para perokok, bertaubatlah sebelum nyawa ditenggorokan ya. Sebelum nyawa keluar dengan suara ngorok ya. Kasihan istrimu ya. Oke, okay, terima kasih ya. Kemudian apa ini? Dari Umu Hakiki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Ana, kalau Indonesia dikatakan ramah rokok karena itu pemikiran orang-orang ingkar ya, sebab mereka lah yang menggeret generasi Islam pada lembah kenistaan ya. Indonesia ya, jangan harap lepas dari cengkeraman orang-orang ingkar dengan produsen rokoknya itu. Kalau Indonesia mau bebas dari rokok dan ganja, maka tutup dan apa namanya, tutup ya petani tembakau dan ganja, dan hilangkan bibit-bibitnya. Lalu berilah pengetahuan haramnya merokok. Jadi petani tembakau kena imbas akan dosanya begitu ya. Oke, okay, ada lagi pendengar. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, ini pertanyaan ya. Nanti ya, di fikih saja ya. Kemudian berikutnya pendengar, sebenarnya berhenti merokok itu mudah ketika kita berniat untuk berhenti ya. Sudah 4 tahun ini saya berhenti merokok dan hasilnya sukses besar. Bisa berhenti merokok dan saya mengharamkan rokok bagi saya. Begitu ya. Baik pendengar, ini sebenarnya masih banyak SMS yang sudah hadir di kesempatan bagi kali ini. Karena memang mohon maaf sekali ya, belum bisa dibacakan semuanya karena keterbatasan waktu. Dan kita sudah berada di sesi terakhir kesempatan bagi kali ini ya. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di line telepon, line SMS, Facebook, Yahoo Messenger yang sudah memberikan opini pendapat terkait dengan tema kita di pagi hari ini. Dan semoga apa yang kita berbincangkan bersama narasumber kita juga tadi bermanfaat deh, sekaligus sebagai tambahan ilmu kita di pagi hari ini. Dan semoga pendengar ya, keramahan Indonesia tidak harus tidak mengharuskan ya Indonesia jadi tuan rumah untuk apa namanya konferensi tobacco se-Asia ya. Semoga generasi-generasi kita termasuk juga orang-orang Indonesia terhindar begitu ya dari asap rokok ya, karena kita tahu begitu mudorotnya itu lebih banyak begitu ya daripada manfaatnya ya. Begitu, terima kasih pendengar sekali lagi. Mohon maaf ya, kita tidak bermaksud untuk menghakimi, dan semoga saudara-saudara kita yang masih merokok nanti bisa segera berhenti dari merokok insyaallah ya. Baik, Afwan, jika banyak kesalahan pendengar, Afwan juga untuk beberapa SMS yang belum bisa dibacakan untuk pagi kali ini, dan semoga bisa diperjumpakan nanti di lain kesempatan insyaallah ya. Selamat beraktivitas untuk Anda semuanya pendengar, semoga hari ini penuh berkah dan hari Jumat ya. Semoga nanti bisa bersiap-siap lebih awal untuk menuju ke masjid melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid masing-masing ya. Rahman Hidayat ditemani rekan operator Eko Prasetyo dan seluruh kru ya dari meja berita RDS FM Solo. Mengucapkan terima kasih Afwan jika banyak kesalahan. Dan sesaat lagi Anda bisa menyimak program Bincang Keluarga ya bersama narasumber kita yang alhamdulillah telah hadir di kesempatan pagi kali ini ya. Ustaz Tri dengan senyum manisnya begitu ya. Baik pendengar, sampai jumpa dalam kesempatan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.